بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. حديث ke-41 pada penomoran ana ya. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu, faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu falyaf'al. Inna, sesungguhnya ummati, umatku, ya'tuna, mereka akan datang, yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, dalam keadaan ghurran muhajjalina min atharil wudu, ghurran dengan wajah bercahaya, muhajjalin kedua tangan dan kedua kaki, kedua tangan dari ujung jari sampai ke siku, kedua kaki dari telapak sampai ke dua mata kaki, bercahaya, min atharil wudu'i, dari bekas wudu. Faman istata'a minkum, maka dari itu, oleh karena itu, man istata'a minkum, barang siapa istata'a, sanggup, minkum, diantara kalian, an yutila, untuk memperpanjang, ghurratahu, cahaya di wajahnya, an yutila ghurratahu, cahaya memperpanjang, untuk memperpanjang cahaya di wajahnya, falyaf'al, falyaf'al, hendaklah dia melakukannya. Faman istata'a minkum, oleh karena itu, maka dari itu, barang siapa sanggup di antara kalian, an yutila ghurratahu, untuk memperpanjang cahaya di wajahnya, falyaf'al, hendaknya dia melakukannya. Muttafaqun alaih. Wallafzu li Muslim, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wallafzu li Muslim, dan lafaz yang ditampilkan ini adalah riwayat Muslim. Penjelasan riwayat hadis ini muttafaq alaih, sebagaimana telah kita dengar, dan lafaz yang ditampilkan Ibnu Hajar adalah lafaz riwayat Muslim. Pada riwayat lain yang dikeluarkan oleh Muslim, pada riwayat lain yang juga dikeluarkan oleh Muslim, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu. Jadi ada tambahan wa tahjilahu. Ya, sama dengan riwayat di atas, faman istata'a minkum, barang siapa di antara kalian sanggup, an yutila, untuk memperpanjang, ghurratahu, cahaya di wajahnya. Nah, riwayat ini ada tambahan watahjilahu, watahjilahu, dan cahaya di kedua tangannya dan kedua kakinya. Falyaf'al, hendaknya dia melakukannya. Baik. Yang benar riwayat lafaz faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, barang siapa di antara kalian sanggup untuk memperpanjang cahaya di wajahnya, di kedua tangannya dan di kedua kakinya, hendaklah dia melakukannya. Lafaz ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sabda Nabi alaihi salatu wasallam hanya sampai al-wudu min athari al-wudu, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan wajah kedua tangan dan kedua kakinya bercahaya dari bekas wudu. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kelanjutannya, faman istata'a minkum, dan seterusnya, itu bukan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, melainkan ucapan Abu Hurairah. Kenapa bisa masuk ke dalam matan, menyatu dalam satu matan seakan itu sabda Nabi? Ada rawi yang menyisipkan kalimat Abu Hurairah itu masuk dalam matan, dicampur dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Ini dalam ilmu mustalah hadis disebut mudraj. Disebut apa? Mudraj. Kalimat salah satu rawi, ucapan salah satu rawi periwayat hadis yang disisipkan masuk ke dalam matan oleh seorang rawi yang meriwayatkannya. Jadi ini pada hakikatnya kalimatnya Abu Hurairah, rawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abu Hurairah. Ada rawi di bawah Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini menyisipkan kalimat ini, ketika dia meriwayatkan, dia meriwayatkannya dalam bentuk disisipkan kalimat Abu Hurairah itu dicampur dengan sabda Nabi, disisipkan ke dalam matan dicampur dengan sabda Nabi, sehingga tampak seakan Nabi yang bersabda padahal itu kalimat sisipan. Baik. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Ahmad. Riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Nu'aim Al-Mujmir mengatakan, aku tidak tahu apakah kalimat, maka dari itu barang siapa dan seterusnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ucapan Abu Hurairah. Dia mengatakan, saya tidak tahu apakah itu sabda Rasulullah atau ucapan Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa ini bukan sabda Rasul. Ini ditegaskan oleh Al-Mundhiri, Al-Imam Al-Mundhiri, dan dia menukil dari lebih dari satu imam ahli hadis mengenai hal ini. Begitu pula ini ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Albani dan juga Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah alaihi salatu wasallam 10 sahabat yang meriwayatkan hadis, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu, sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dalam keadaan wajah kedua tangan dan kedua kakinya bercahaya dari bekas wudu. 10 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Salah satu dari 10 sahabat itu Abu Hurairah. Dari 10 sahabat tersebut, pada riwayat 10 sahabat tersebut munculnya kalimat faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al, barang siapa sanggup memanjangkannya dan seterusnya, itu hanya ada pada riwayat Abu Hurairah sendiri. 9 sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini tidak ada riwayat itu. Ini satu. 9 sahabat yang lain yang meriwayatkan hadis itu tidak ada pada riwayat mereka kalimat tambahan tadi. Hanya ada di riwayat Abu Hurairah. Itu satu. Yang kedua, yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak. Yang meriwayatkan dari Abu Hurairah banyak. Di antaranya Nu'aim Al-Mujmir tadi yang kita dengar pada riwayat Ahmad. Nu'aim Al-Mujmir, ada juga riwayat yang lain, banyak riwayat yang lain. Ternyata kata Ibnu Hajar, penambahan kalimat tersebut hanya ditemukan pada riwayat Nu'aim Al-Mujmir. Tambahan riwayat itu hanya ditemukan pada riwayat Nu'aim Al-Mujmir. Rawi-rawi lain selain Nu'aim Al-Mujmir tidak menyebutkan tambahan itu. Sedangkan Nu'aim Al-Mujmir sendiri dalam Musnad Imam Ahmad, sudah kita dengar tadi, dia sendiri ragu. Saya tidak tahu ini sabda Rasul atau ucapan Abu Hurairah. Jadi jelas dengan ini semua bahwa itu adalah mudraj. Ada rawi yang menyisipkan. Jadi bukan sabda Nabi tapi ucapan Abu Hurairah. Nah, dengan demikian hadis ini, yaitu tambahan tersebut, perintah untuk memanjangkan cahaya di wajah, di kedua tangan dan kedua kaki, perintah itu bukan hujjah, karena itu adalah ucapan Abu Hurairah, bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan demikian kita pun mengetahui kelirunya pendapat sebagian ulama yang berpegang dengan riwayat ini untuk berpendapat disunnahkan memperpanjang basuhan pada tangan sampai ke pertengahan lengan supaya cahayanya sampai ke tengah lengan. Ada juga yang mengatakan panjangkan sampai ke pangkal lengan supaya cahayanya sampai ke pangkal lengan. Bahkan ada yang mengatakan panjangkan sampai ke bahu supaya bercahaya sampai ke bahu dari kiamat. Nah, ada yang berpendapat untuk kaki, panjangkan basuhan sampai ke pertengahan betis supaya bercahaya nanti sampai ke pertengahan betis. Ada yang mengatakan sampai ke pangkal betis. Bahkan ada yang mengatakan panjangkan naik sampai ke lutut supaya semakin panjang cahayanya. Semua pendapat itu salah, karena berpegang dengan riwayat tadi yang telah kita dengar hakikatnya, bukan sabda Nabi SAW. Mereka menyangka itu sabda Nabi padahal ucapan Abu Hurairah. Yang benar, hal itu tidak disunnahkan. Yang benar, tidak disunnahkan memperpanjang lebih dari yang diperintahkan dalam Al-Quran dan yang diamalkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih, yaitu membasuh tangan batasnya hanya siku, membasuh kaki dari telapak sampai batasnya hanya dua mata kaki. Ini mazhab Malik, yakni bahwa itu tidak disunnahkan. Yang benar sesuai perintah dalam Al-Quran dan amalan Nabi. Ini mazhab Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad. Nah, ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Al-Albani, As-Sa'di, Al-Utsaimin, Muqbil Al-Wadi'i. Amalan Nabi alaihi salatu wassalam sendiri pada hadis riwayat Abu Hurairah sendiri sudah kita lewati, riwayat Muslim, iya kan? Bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan cara Nabi membasuh tangannya? Hah? Kata Abu Hurairah, ghasala yadahu al-yumna hatta asra'a fil 'adud. Ghasala yadahu al-yusra hatta asra'a fil 'adud. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh tangannya, yakni dari ujung jari sampai ke siku, hatta asra'a fil 'adud, hingga basuhan Nabi masuk ke ujung lengan. Masuk ke ujung lengan. Ujung lengan itu ujung lengan yang berbatasan dengan siku. Ujung lengan di sini yang berbatasan dengan siku. Jadi melewati siku sedikit ke ujung lengan, karena Nabi membasuh sikunya. Ketika membasuh sikunya, otomatis ujung lengan terkena sedikit. Hanya sampai di situ. Ya, kanan kiri. Begitu pula ketika Abu Hurairah menjelaskan, meriwayatkan bagaimana Nabi membasuh kakinya, faghasala, na'am. Tsumma ghasala rijlahu al-yumna hatta asra'a fi hissa'. Tsumma ghasala yadahu, tsumma ghasala rijlahu al-yusra hatta asra'a fi hissa'. Jadi tsumma ghasala rijlahu al-yumna hatta asra'a fi hissa'. Kemudian Nabi membasuh kakinya dari telapak sampai kedua mata kakinya, hatta asra'a fissa, hingga mengenai ujung betisnya. Karena Nabi membasuh dua mata kakinya, otomatis ujung betis terkena sedikit. Ini Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan, yang menjadi hujjah riwayat Abu Hurairah dari Nabi SAW, bukan ucapan Abu Hurairah. Fahimtum? Yang sudah kita dengar, ini mazhab Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Baik. Kita lanjut hadis berikutnya. Kalian ada di antara kalian biasa melihat orang berwudu begitu ya? Dibasuh sampai naik jauh ke lengannya ya? Hah? Ada yang basuh sampai ke betis ya? Biasa kan? Nah, mereka berpegang dengan pendapat yang lemah tersebut berdasarkan riwayat yang kita pelajari ini, yang mereka tidak tahu ya kalau itu ternyata bukan dari Nabi SAW. Nah, hadis ke-42. Nah. Hadis berikutnya hadis ke-42. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu, menyukai, at-tayammunu memulai dari yang kanan, memulai dari kanan, itu tayammunu, yu'jibuhu maksudnya menyukai, ya, senang. At-tayammunu memulai dari kanan. Fi tana'ulihi, dalam hal tana'ulihi, mengenakan sandal. Tana'ulihi, mengenakan sandal. Artinya, memulai dengan memasukkan kaki kanannya ke sandal, setelah itu kaki kirinya. Wa tarajjulihi, menyisir rambutnya. Rambut Nabi dibelah dua. Beliau menyenangi ketika menyisir rambutnya mulai dengan belahan kanan terlebih dahulu, kemudian belahan kiri dalam menyisir. Wa tuhurihi. Bersuci. Dalam hal bersuci, Nabi alaihissalam menyukai memulai dari bagian kanan. Tuhurihi, bersuci, ini maknanya umum, meliputi bersuci dalam wudu, bersuci dalam mandi. Wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh urusannya, yakni urusan yang semisal dengan kegiatan-kegiatan tersebut yang tadi contohkan, pakai sandal, menyisir rambut dan bersuci, yang semisal dengan itu. Muttafaq alaih. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Naam, hadisnya muttafaq alaih, jelas. Kita langsung ke fikih hadis. Hadis ini merupakan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai memulai dari kanan dalam mengerjakan amalan-amalan suci dan baik, dalam mengerjakan amalan-amalan suci dan baik. Kita urai satu-satu yang disebutkan di hadis. Memakai sandal adalah amalan yang baik. Ya. Amalan yang suci dan baik, yakni tidak terkait dengan kotoran, tidak terkait dengan najis, untuk melindungi kaki ya dari duri, dari panas, dari kotoran, dari najis. Nah, hal yang baik. Oleh karena itu beliau memulai, jika mengenakan sandal, beliau memulai dengan mengenakan yang kanan terlebih dahulu, lalu yang kiri. Baik. Sebaliknya, ketika melepaskan, maka mulai melepaskan dari yang kiri. Lepaskan dulu yang kiri, kemudian yang kanan. Sebagaimana pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Sebagaimana pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Nabi bersabda, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum idza apabila in ta'ala mengenakan sandal ahadukum salah satu dari kalian mengenakan sandal falyabda maka hendaknya dia memulai bil yumna dengan kaki kanan wa idza dan apabila khala'a dia melepaskan sandalnya falyabda maka hendaknya mulai melepaskan bisyimal dengan kaki kiri. Tentunya perintah Nabi alaihi salatu wasallam di sini tidak bersifat wajib tetapi hanya bersifat mustahab. Naam. Sebagai faedah la ba's ana sisipkan di sini. Ini penting terkait dengan memakai sandal. Telah datang larangan dari Nabi alaihi salatu wasallam berjalan dengan satu sandal. Datang larangan dari Nabi berjalan dengan memakai satu sandal pada hadis Abu Hurairah lainnya juga muttafaq alaih. Hadis Abu Hurairah lainnya juga muttafaq alaih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, La yamshi ahadukum. Jangan berjalan ahadukum salah seorang dari kalian fi na'lin wahidatin dengan satu sandal. Solusinya kata Nabi, liyun'ilhuma jami'an. Hendaknya dia memakaikan kedua kakinya sandal, dua-duanya. Au liyakhla'huma jami'an. Atau dia melepaskan dua-duanya. Dua-duanya tidak pakai sandal. Jelas? Adapun faktor larangan. Apa faktor larangan berjalan dengan satu sandal? Apa illat faktor hukumnya? Kenapa dilarang? Hal itu diperdebatkan oleh ulama. Banyak pendapat dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Yang dipilih oleh Al-Albani adalah pendapat yang mengatakan hal itu menyerupai cara jalan setan. Berdasarkan hadis Abu Hurairah lainnya riwayat At-Tuhawi dalam kitab Mushkil Al-Athar. At-Tuhawi meriwayatkan dalam kitab Mushkil Al-Athar dari Abu Hurairah dengan sanad yang dinilai sahih oleh Al-Albani. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Inna syaitana yamshi fin na'lil wahidah. Sesungguhnya setan berjalan dengan satu sandal. Jadi itu tasabbuh dengan setan. Nah, baik. Kita lanjut ya. Ini faedah tambahan. Kita kembali ke materi inti hadis. Dalam hal menyisir rambut sekarang, fi tarajjuli. Dalam hal Nabi menyisir rambut, beliau memulai dengan menyisir rambut belahan kanan kepalanya lalu belahan kiri. Wa fi tuhurihi. Dalam hal bersuci, Nabi menyukai memulai bagian kanan kemudian bagian kiri. Bersuci sudah dikatakan tadi umum, meliputi wudu dan mandi. Terkait pembahasan kita adalah dalam hal wudu. Untuk anggota wudu yang berpasangan, yaitu kedua tangan sampai ke siku, kedua kaki sampai kedua mata kaki, beliau Nabi alaihissalam memulai dengan yang kanan lalu yang kiri. Memulai dengan yang kanan lalu yang kiri. Baik. Lebih detail kita akan terkait dengan ini lebih detail nanti, penjelasannya akan datang pada syarah hadis berikutnya. Nah, begitu pula dalam hal mandi. Pada pembahasan mandi suci akan datang, Nabi memulai dengan belahan kepala bagian kanan. Ketika menyiram, membasuh kepalanya, dibagi dua. Ya, cidukan yang pertama belahan kanan dulu, cidukan yang kedua belahan kiri. Setelah itu terakhir cidukan yang ketiga pertengahan kepala. Begitu pula bagian tubuh, leher, tubuh dibelah dua ke bawah. Dimulai dulu dengan belahan leher kanan, belahan kanan tubuh ke bawah, depan belakang, kemudian belahan kiri depan belakang. Begitu. Nah, nanti akan kita dapati pada pembahasan mandi, bab mandi. Nah, kemudian wa fi sya'nihi kullih, dan pada seluruh urusannya. Yang dimaksud dengan seluruh urusannya pada hadis tersebut adalah seluruh urusan yang baik dan yang suci, yang semisal dengan contoh-contoh yang disebutkan dalam hal memakai sandal, menyisir rambut. Oh iya, anda teringat sesuatu. Ya, mengingatkan para remaja dan pemuda yang hadir di hadapan ana dalam hal menyisir rambut. Ya, karena ini memang usianya lagi usia menyisir rambut dan usia membawa cermin kemana-mana. Nah, jangan bersolek kayak wanita ya. Antum rijal ya, dipersiapkan dalam syariat itu laki-laki disiapkan untuk jadi mujahid fi sabilillah. Jadi jiwa kelelakiannya itu harus dibentuk. Ya. Ketangkasannya, kekuatan tubuhnya ya. Dibekali yang seperti itu, perkuat ototnya, fisiknya. Bukan bersolek, cermin-cermin, sisir-sisir, belah samping, belah dan seterusnya. Ya. Boleh menyisir rambut. Nabi menyisir rambut, sudah kita dengar kan? Tapi Nabi bukan menyisir rambut tiap hari. Nah, ada hadis naha Rasulullah SAW anit tarajjul illa gibban. Nabi melarang menyisir rambut untuk laki-laki ya. Naha ar-rajul anit tarajjul illa gibban. Nabi melarang laki-laki menyisir rambut kecuali selang-seling. Sehari menyisir, sehari dibiarkan. Sehari menyisir, sehari dibiarkan. Atau dua hari disisir, dua hari dibiarkan. Dan semisal dengan itu. Jadi bukan tiap hari. Paham? Ya. Jadi dimakruhkan menyisir tiap hari. Itu pekerjaannya wanita. Nah, jangan jadi wanita. Baik. Jangan jadi seperti wanita bersolek terus tiap hari depan cermin terus. Nah. Ya. Jadi tidak boleh gemulai. Ya, seperti wanita. Harus jantan. Nah, paham? Kita lanjut. Jadi kembali kepada wa fi sya'nihi kulli, dan pada seluruh urusannya. Seluruh urusannya yang dimaksud di sini apa? Kan umum ini, tetapi ya, wa fi sya'ni kulli, mungkin kita bisa mengatakan bahwa ini adalah umum, dan yang dimaksud dengannya adalah khusus. Nah, mungkin amun yuradu bil khas, lafaz umum, tetapi yang dimaksudkan dengannya adalah makna yang khusus, yakni yang serupa dengan yang disebutkan sebelumnya, yaitu seperti memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, yakni hal-hal yang baik, hal-hal yang suci. Seperti yang semisal dengan memakai sandal apa? Mengenakan pakaian. Jika mengenakan pakaian, masukkan dulu tangan kanan, kemudian tangan kiri. Begitu. Ya. Dan ada hadis, ada hadis yang akan datang setelahnya nanti, ya, tentang ini. Mengenakan pakaian, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengenakan pakaian, masukkan dulu tangan kanan. Mulai dari yang kanan. Nah, itu jika baju. Adapun sirwal, ya, sarung, berarti masukkan dulu kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, begitu. Masuk masjid, mendahulukan kaki kanan. Keluar dari toilet, mendahulukan kaki. Bukan masuk toilet ya, jangan salah dengar. Keluar dari toilet, mendahulukan kaki. Kaki kanan, karena meninggalkan tempat najis, tempat setan. Tempat berkumpulnya setan, disukai setan karena tempat najis. Baik. Dan semisalnya. Baik. Adapun dalam hal selain itu, dalam hal yang selain itu, ya, kebalikannya, mendahulukan yang kiri, seperti melepaskan sandal, sudah kita dengar ya hadisnya, melepaskan pakaian, keluar dari masjid, masuk ke toilet, cebok dengan tangan kiri, ya, memegang zakar ketika kencing, saat kencing jika butuh memegang, ya, maka dengan tangan kiri jika butuh bantuan. Maka dengan tangan kiri, jangan dipegang dengan tangan kanan. Nah, ya, itu ada hadisnya. Dan semisalnya. Bisa difahami? Nah, jika ini sudah difahami, sekarang kita pelajari apa illat atau faktor hukum masalah ini. Ya. Kenapa Nabi menyukai dengan yang kanan, mulai yang kanan pada hal-hal yang baik dan yang suci tersebut? Illat atau faktor hukumnya adalah dalam rangka memuliakan bagian kanan. Dalam rangka memuliakan bagian kanan. Oleh karena itu, mendahulukan yang kanan pada masalah-masalah tersebut, hukumnya hanya bersifat mustahab, sunnah, dan tidak sampai pada tingkatan wajib. Hanya mustahab, sunnah, jika dikerjakan dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah SAW, maka akan bernilai pahala menaati Allah dan Rasulnya. Jika dilanggar, tidak masalah, tidak mengandung dosa. Baik. Hadits ke-43, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddatum, apabila tawaddatum kalian berwudu, fabda'u, maka mulailah, hendaknya kalian memulai, bima yaminikum, dengan anggota kanan kalian. Akhrajahu al-arba'atu, dikeluarkan oleh al-arba'ah. Siapa al-arba'ah? Hah? Al-arba'ah. Siapa saja itu al-arba'ah? Empat, dikeluarkan oleh empat. Siapa saja empat itu? Hah? Empat itu siapa aja? Enggak ada yang tahu. Siapa saja empat itu? Siapa? Abu Daud, siapa lagi? Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Baik. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dan dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Baik, penjelasan riwayat. Lafaz yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar adalah riwayat Ibnu Majah. Lafaz yang ditampilkan oleh Ibnu Hajar ini adalah riwayat Ibnu Majah. Adapun riwayat Ahmad, jadi sebenarnya hadis ini juga dikeluarkan oleh Ahmad tapi tidak disebutkan oleh Ibnu Hajar. Adapun riwayat Ahmad, riwayat Abu Dawud dan riwayat Ibnu Hibban serta Ibnu Khuzaimah, riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah, wa sahih Ibnu Khuzaimah, ya, Ibnu Khuzaimah menilai sahih, artinya apa? Ibnu Khuzaimah mengeluarkan, meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya, sahih Ibnu Khuzaimah, artinya dia menganggap sesuai persyaratan dalam sahihnya, sahih. Begitu makna wa sahih Ibnu Khuzaimah. Baik, jadi riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah lafadznya lebih lengkap. Lafadznya idza labistum, idza labistum, wa idza tawaddatum, wa idza tawaddatum, fabda'u bi ayaminikum. Lafadznya bukan mayami tapi ayami nikum, bukan mayamini tapi ayah, mimnya diganti hamzah. Nah, bi ayaminikum. Nah, idza labistum, apabila kalian berpakaian, wa idza tawaddatum dan berwudu, fabda'u bi ayaminikum, mulailah dari yang kanan. Mulailah dari yang kanan. Nah, jadi mayaminikum bi mayaminikum dengan bi ayaminikum itu sama maknanya, sama-sama bermakna kanan. Baik. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam kitab Al-Mishkah dan juga dinyatakan sahih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih. Sudah kita dengar riwayat Ibnu Majah yang tampil ke Ibnu Hajar dan riwayat Abu Dawud yang lebih lengkap sama dengan riwayat Ahmad, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah. Adapun riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i ana coba cari tidak ketemu. Wallahu a'lam. Nah, fikih hadis, perintah yang ada pada hadis ini bersifat sunnah. Perintah ketika berpakaian memulai dengan yang kanan, ya, meliputi mengenakan baju, mengenakan sirwal, mengenakan sarung, ya, mulai dulu dengan yang kanan. Jadi masukkan dulu lengan kanan, lengan kiri, kaki kanan dengan kaki kiri. Perintah ini hanya sunnah sifatnya dan tidak bersifat wajib karena illat atau faktor hukumnya adalah apa tadi? Sudah disinggung tadi pada syarah sebelumnya, syarah hadis sebelumnya. Perintah memulai dengan yang kanan, faktor hukumnya, illatnya apa? Untuk memuliakan bagian yang kanan. Nah, memuliakan anggota tubuh bagian kanan, yang itu sifatnya hanya sunnah. Dan hal ini semakin kuat, ya, karena di sini pada hadis ini idza labistum, riwayat Abu Dawud, Ahmad dan yang lainnya tadi, digandengkan antara berwudu dengan berpakaian. Apabila kalian berpakaian dan apabila kalian berwudu, mulailah dengan yang kanan. Sementara ulama sepakat, alim ulama sepakat bahwa memulai dengan yang kanan dalam berpakaian hukumnya hanya sunnah. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Semua ulama mengatakan sepakat bahwa memulai dengan yang kanan dalam berpakaian hanya bersifat sunnah, mustahab, tidak wajib. Ketika perintah memulai dengan anggota kanan dalam berwudu digandeng dengan perintah memulai dengan yang kanan dalam berpakaian, ini menguatkan bahwa perintah memulai dengan yang kanan dalam berwudu, yaitu tangan kanan dulu kemudian tangan kiri, kaki kanan dulu kemudian kaki kiri, perintah itu juga hanya bersifat mustahab karena digandeng dua masalah ini. Wudu dan berpakaian digandeng, ya, berarti menguatkan bahwa hukumnya sama. Memulai dengan yang kanan pada wudu dan pada berpakaian, hukumnya sama-sama mustahab. Sedangkan pada perpakaian, dalam hal berpakaian, ulama sepakat hukumnya hanya sunnah, tidak ada yang mengatakan wajib. Ini menguatkan bahwa berwudu memulai dengan tangan kanan kemudian yang kiri, memulai dengan kaki kanan kemudian yang kiri, hukumnya hanya sunnah, hanya mustahab. Artinya jika ada orang yang menyelisihi ketika dia berwudu tidak tertib, kaki kiri dulu kemudian kaki kanan, atau tangan kiri dulu kemudian tangan kanan, wudunya sah dan dia tidak berdosa. Hanya saja pahalanya kurang. Baik. Dan yang mengatakan bahwa memulai dalam berwudu, memulai dengan tangan kanan kemudian tangan kiri, memulai dengan kaki kanan kemudian kaki kiri, hukumnya hanya mustahab, ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama. Dan ini yang dirujukkan oleh Syaukani, As-Sa'di, Al-Uthaymin. Dengan demikian, pendapat Ibnu Hazm mengatakan wajib dengan yang kanan dalam berwudu, wajib harus tangan kanan dulu kemudian tangan kiri, wajib harus kaki kanan dulu kemudian kaki kiri, pendapat Ibnu Hazm itu salah. Marjuh. Baik, sampai di sini. Barakallahu fikum. Persis jam 5. Jazakumullah khairan. Subhanallah. Subhanallah. Bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.